Saat ku melihat wajahmu, hatiku tak menentu. Bingung aku dibuatnya. Saat ku mulai dekat denganmu, mengapa rasa cintaku semakin menggebu? Bila aku cintakan, ku katakan cinta takkan bisa ku sembunyikan. Bila ku berjanji, ku kan setia hingga akhir kan bahagia. Saat ku melihat wajahmu, hatiku tak menentu. Bingung aku dibuat.